بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الغني الكريم الذي لا يحتاج إلى عباده وهم يحتاجون إليه. الذي لا يزيد في ملكه الذي لا يزيد في ملكه كثرة الطاعات من العباد ولا ينقص في ملكه معصية المخلوقين. وصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشفينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا أغنينا بحلالك عن حرامك. اللهم أغنينا بحلالك عن حرامك. اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم يا ربنا ارزقنا غنى القلب وسهل لنا يا ربنا أنواع الطاعات والخيرات. اللهم يا ربنا كما قد أنعمت علينا بأنواع الخيرات حسا ومعنا ظاهرا وباطنا ارزقنا يا ربنا شكرها اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة الشاكرين وإمامهم حبيبك سيدنا محمد. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami hormati, para pecinta Al-Quran, para pecinta Al-Quran, para pemirsa pecinta Al-Quran, para pendengar pencinta Al-Quran, mari kita tingkatkan syukur kita atas kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah untuk terus dan terus kita bisa mengkaji lautan ilmu Al-Quran. Dan sungguh kesucukan hati seorang mukmin adalah di saat merasakan sungguh kesucukan hati seorang mukmin adalah di saat hatinya bisa menghayati firman Allah, keagungan-keagungan ayat-ayat Allah. Akan tetapi sebaliknya, jika ada seorang yang hanya bisa berbangga kepada sesuatu yang tidak diagungkan oleh Allah, itu pertanda bahwa hati itu adalah hati yang rusak. dan tidak layak dan tidak pantas untuk mendapatkan cahaya-cahaya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kehadiran kita ke tempat ini adalah untuk mengisi hati kita dengan cahaya-cahaya kemuliaan, pemahaman-pemahaman Al-Qur'an yang benar. Dan sungguh Al-Qur'an, ilmu-ilmu Al-Qur'an tidak akan dititipkan di hati kecuali hati yang memang benar-benar siap dan bersih. Hati yang bergetar di saat menyebut nama Allah, disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hati yang merasa sejuk di saat telinga mendengar ayat-ayat Al-Qur'an dikumandangkan. Maka keberadaan kita seperti ini memang harus kita syukuri. Harus kita syukuri. Renungan-renungan Al-Qur'an, tadabbur Al-Qur'an. Dan memang perintah tadabbur Al-Qur'an ini perintah bukan sesaat-sesaat, akan tapi terus dan terus. Dan keagungan Al-Qur'an itu adalah di saat seseorang merenungi satu firman, satu ayat dari firman Allah, maka dengan kesungguhan di dalam ia merenungi, Allah akan memberikan satu ilmu. Kemudian jika di esok hari ia mengulang ayat tersebut untuk direnungi, Allah akan memberikan ilmu baru lagi dan bukan ilmu yang kemarin. Dan begitu ia merenung di hari yang ketiga pun, ia akan menemukan ilmu yang baru, bukan yang didapat di hari pertama dan kedua, dan begitu seterusnya. Begitu luasnya Al-Quran. Maka semakin orang sering membaca Al-Quran dengan penuh ketadabburan, dibarengi dengan renungan, maka sungguh ilmu akan diberikan oleh Allah kepada orang tersebut, pemahaman-pemahaman akan diberikan oleh Allah kepada orang tersebut, dan ketenangan-ketenangan akan diberikan oleh Allah kepada hamba tersebut. Maka harus kita syukuri keberadaan kita seperti ini. Kita bisa berkumpul di sini untuk terus meningkatkan renungan kita kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah mendengar tafsir Jalal yang dibacakan, dan sekarang kita akan bersama-sama merenungi firman Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai kepada A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Satu ayat saja. Lan tanalu, engkau tidak akan mendapatkan, engkau tidak akan sampai kepada albir, hakikat kebaikan, keselamatan, apakah itu di dunia atau di akhirat, kenikmatan di alam barzah, kenikmatan di dunia atau kenikmatan di surga nanti, albir. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai engkau memberikan atau berinfak dengan apa yang engkau cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in, dan apapun yang engkau infakkan dari sesuatu yang diberikan oleh Allah kepadamu, besar kecil, engkau ikhlas dan tidak ikhlas, ada maksud tersembunyi atau tulus karena Allah, fa innallaha, sesungguhnya Allah bihi, dengan apa ya, sesuatu yang kau berikan tadi, alimun, Allah maha tahu. Ini adalah kaidah di dalam berinfak. Berinfak ini adalah dari sesuatu yang kita masih menyukainya. Jangan sudah menjadi rongsok baru diberikan. Kita sendiri kan, jangan sampai sudah biar diambil ngotorin rumah. Nah, biar diambil tuh menuin-menuin kulkas, ada makanan banyak, kalau sudah menuin kulkas baru dikeluarin. Tidak ada nilai infak yang sesungguhnya di situ. Jadi lan tanalul birra. Jadi bir di sini ada yang mengatakan bahasanya itu adalah amal soleh yang menghantarkan ke surga, atau yang mengatakan surga. Jadi cara berinfak itu adalah dari sesuatu yang kita masih suka. Suka duit. Suka duit. Duit receh atau duit utuh? Infaknya receh atau utuh? Jadi memang di sini adalah suatu tantangan memang. Sebetulnya semuanya kembali kepada mukhalafatul hawa, melawan hawa nafsu. Segala kebaikan akhir, al-khair kul khair fi mukhalafatil hawa. Segala kebaikan itu adalah di saat kita melawan hawa nafsu. Sehingga pada akhirnya hawa nafsu itu nanti terkalahkan. Sehingga namanya lawamah sampai mulhamah mutmainnah, hawa nafsu yang mula-mula menghalangimu untuk berbuat baik, sedekah misalnya. Ini contohnya sedekah. Nah, akan tapi seseorang berlatih memerangi hawa nafsunya yang menghalanginya untuk bersedekah dengan ilmu, janji-janji pahala besar dari Allah. Sehingga seseorang mulai dari ilmu yang ia fahami, ia memerangi hawa nafsunya. Aku harus bersedekah dan infak. Mula-mula berat, bayangkan. Bagaimana saya harus bersedekah 100 juta? Ini kan gaji karyawan sebulan ini, yang perusahaannya gede. Enggak deh. Tapi dia mengerti dia, ada ilmu. Tapi belum tentu. Artinya kalau ada orang gampang sedekah bukan berarti enggak ada pahala, tapi awalnya itu adalah memerangi hawa nafsunya. Setelah diperangi hawa nafsunya menjadi terbiasa. Sehingga lihat, melakukan kebaikan seperti tidak ada rasanya. Sebab pada dasarnya bagi semua manusia, yang namanya rezeki dunia, itu adalah disenangi. Dunia itu menyenangkan. Sehingga penyakit yang mengerikan pun mencintai dunia itu sendiri. Sebab kalau orang mencintai dunia karena zatnya dunia, maka ia tidak akan menyampaikan kepada akhirat. Tapi kalau orang mencintai dunia karena untuk akhirat, sampai kepada akhirat. Maksudnya apa? Sayang ini, harta ini tidak boleh saya hambur-hamburkan. Daripada saya hambur-hamburkan. Nah, tidak ingin menghambur-hamburkan ini adalah cinta kepada dunia. Tetapi untuk apa? Untuk akhirat selamat. Akan tapi jika seseorang mencintai dunia karena zatnya dunia, maka tidak akan selamat dan tidak akan ia petik nanti di akhirat. Maka lihat dari dasar sesuatu yang ia cintai. Lihat. Semua orang ngapain kerja keras pagi sore? Cari duit. Sehingga sampai nanti derajat, mimma tuhibbun ini, lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kau tidak akan mendapatkan kebaikan sampai engkau berani memberikan apa yang engkau cintai. Artinya apa? Yang engkau perjuangkan selama ini. Yang engkau perjuangkan selama ini. Dan ini memang khusus masalah harta, bukan yang lainnya. Semoga semuanya menjadi ahli infak. Amin. Jadi yang kau perjuangkan dari pagi hingga sore, kau berpikir, lihat. Sehingga sampai terlambat makan dan sebagainya. Cari duit. Lihat. Kemudian setelah itu kok dengan mudahnya ia menginfakkannya. Nah itu hakikatnya memberikan sesuatu yang ia cintai. Dan itu hakikat infak. Memberikan sesuatu yang ia perjuangkan, yang ia senangi pada dasarnya. Semuanya cinta dunia. Mimma tuhibbun, dari apa yang engkau cintai. Sampai nanti dari para sahabat Nabi mendengar ayat semacam ini, ada yang memberikan, dicari bukan saja apa yang ia cintai, lebih hebat lagi apa yang paling ia cintai. Waduh. Bukan saja apa yang engkau cintai, tapi apa yang paling engkau cintai, ini martabat lain lagi. Oh, ini tingkat tinggi nih. Aduh, luar biasa itu. Barangkali lah. Ya kalau orang bisa sampai ke martabat yang ini, luar biasa. Cuman pelan-pelan, masa mobil terbagus saya atau ladang yang paling subur, toko yang paling ini, apakah mustahil? Ada orang yang semacam itu. Akan tapi lah, kita tidak usah minta kepada Allah agar kita bisa menjadi orang seperti itu. Iya, akan tapi pada umumnya ini, kita berangkat dari tangga yang paling bawah dulu. Kita berinfak, memberikan sesuatu yang diberikan Allah kepada kita dengan cara menambah mungkin. Dari sedikit menjadi lebih banyak. Itu cara. Dan ketulusan di dalam hatimu itu yang akan dilihat oleh Allah. Apapun yang kau berikan, dari sekecil apapun, atau sebesar apapun, atau yang kau sembunyikan, atau yang engkau pamerkan, Allah tahu. Fa'innallah bi'alim. Para sahabat Nabi mendengar ayat ini banyak berlomba-lomba. Ada salah satu sahabat Nabi, salah satu yang bernama Abu Talhah. Abu Talhah mendengar ayat ini lantana lebih rohat totung fikum mimma tuhibbun, langsung menjalankan pikirannya kepada hartanya. Apa harta yang paling aku suka dan aku cintai? Ia punya kebun rupanya. Kebun yang sangat menghasilkan, yang sangat produktif. Lalu ia mengajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ahabba amwali ilayya bairuha." Harta yang paling aku cinta adalah, atau bi'ruha, sebagian mengatakan bi'ruha harakatnya, ada yang mengatakan bairuha. Harta yang paling aku cintai adalah kebun itu, bairuha itu. Kemudian berkata, "Arju birruha wa dukhruha indallah." Aku pengen ini jadi tabungan, aku titipkan kepada Allah. "Fadha'ha ya Rasulullah." Letakkan ya Rasulullah, "haitsu arakallahu ta'ala." Sesuai dengan apa yang kau lihat, apa seperti apa yang Allah perlihatkan kepada hatimu, mana yang paling baik. Artinya apa? Inilah orang cerdas. "Ya Rasulullah, aku punya harta ini. Akan aku sedekahkan, letakkan di mana tempat yang menurutmu yang paling baik." Ini pendidikan luar biasa. Sedekah. Kadang orang sedekah dengan hawa nafsunya. Gak ngerti mana yang lebih bagus. Dia ngerti. Sampaikan kepada orang yang mengerti, apa yang paling bagus aku untuk bersedekah. Mungkin zaman Nabi adalah Nabi, zaman sekarang adalah ulama. Kita tidak tahu kebutuhan apa yang lebih mendesak dan lebih bermanfaat. Ini menurut ulama yang ngerti. Ngerti perjuangan, ngerti kiprah. Tanyakan, ini tanya ya Rasulullah, letakkan. Bukan dia mengatur, "Ya Rasulullah, akan saya buat masjid ya Rasulullah." Bukan. "Bukan aku buat pondok." Bukan. Akan tapi tanyakan, "Ya Rasulullah, apa yang paling tepat ini?" Nah, itu cerdas. Oh, masjid sudah banyak, bangun masjid lagi misalnya. Terus apa lagi? Ada kadang-kadang sesuai dengan hawa nafsu. Gara-gara hafalnya hadis masjid, tok. "Man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil jannati." Hafalnya hadis satu, tok. Yang bangun masjid akan dibangunkan surga nanti. Rumah di surga. Itu, tok. Jadi giliran nyumbang masjid, seluruh yang lainnya enggak mau. Karena masjid dipakai sholat. Itu saja. Jadi kalau enggak masjid, enggak. Oh, bukan. Akan tapi lihat, tanyakan kepada ahlinya apa yang mendesak saat ini. Tentunya orang jujur. Kalau yang ditanya enggak jujur, yang mendesak, "Ku saya." Kan kacau nanti. "Buat saya, buat kiaian." Kan kacau nanti. "Saya lagi butuh nih." Enggak benar. Jadi intinya, ketemu dengan tokoh, ustaz, guru yang benar, tanyakan, "Aku punya ini, sebaiknya dijadikan apa?" Nah, karena ada orang yang kebuka hatinya, mempunyai sesuatu tidak memaksakan. Misalnya, "Saya punya tanah, adanya di mana? Gimana sebaiknya?" Tidak harus kita buat pondok di Indramayu misalnya. Mana yang lebih baik saat ini? Kalau di Indramayu butuh, maka kita buat di sana. Biasanya pandangan seorang ulama ini akan melihat kemaslahatan. Terlepas dari kemaslahatan pribadi. Biasanya mana yang lebih penting? Sehingga kadang-kadang tidak harus membangun di rumahnya sendiri. Karena di rumahnya sendiri sudah cukup. Ala kadarnya dulu karena kebutuhannya tidak seperti itu. Jadi ini cara bersedekah yang benar. Dari apa yang Anda cintai, Anda yang sukai, Anda yang Anda jaga, yang Anda perjuangkan, akan tapi lebih sempurna lagi di saat Anda berinfak adalah dengan cara apa? Anda bertanya kepada yang mengerti. Ada budaya umroh, makanya kami selalu ingatkan di mana-mana. Coba seandainya orang yang jago umroh itu, yang setiap bulan umroh itu, tanya ke kiai, pahalanya bakal lebih gede itu. Umroh itu ibadah pribadi, manfaatnya kembali kepada diri. Diri ini umroh sebulan sekali, sebulan tiga kali. Karena banyak duit, lihat. Tetangganya sakit, mau mati, gak pernah sadar. Lihat, bukan itu. Akan tetapi lihat, infak yang paling benar adalah, lihat, kebutuhannya apa. Dan kebutuhan saat itu, Nabi Muhammad mengajari apa? Kerabatmu kau beri. Nabi tahu bahasanya apa? Kerabatnya terlantar. Ada suatu kata Nabi mengatakan, arahkan ke fukara bani sana. Orang fakir dari kaum sana. Jadi ngerti Nabi itu karena Nabi keliling. Ada yang butuh sana, ada yang butuh sini, ada sini. Mungkin ada seorang kaya datang kepada kiai. Waktu bersedekah dan infak, tiba-tiba kiai ngomong, "Ponakanmu tuh Bisa saja ngomong begitu. Karena kejujurannya seorang ulama atau ustaz. Bukan hanya penting, pondok ini penting, gede pondok. Bukan pondok. Tapi kalau ada yang lebih penting, ponakannya mau mati di rumah sakit, gak bisa bayar, ngapain bangun di pondok? Kan begitu. Ngapain nyumbang di pondok? Kan begitu. Jadi ini adab, kalau pengen sempurna di dalam berinfak dan bersedekah adalah tanyakan kepada orang yang mengerti perjuangan. Sehingga kebaikan itu ternyata berbeda-beda antara orang dengan orang. Ada orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa amal yang paling baik? Pertanyaannya sama, apa amal yang paling baik? Nabi menjawab, jihad di jalan Allah, perang. Ada orang lagi datang, ya Rasulullah, apa amal yang paling baik? Nabi menjawab, sedekah. Ada lagi orang bertanya yang ketiga, ya Rasulullah, amal apa yang paling baik? Bakti pada orang tua. Sahabat Nabi yang ada di majelisnya Nabi bingung. Tadi orang pertama tanya dijawab jihad. Yang kedua infak. Yang ketiga apa? Berbakti ke orang tua. Bingung ya Rasulullah. Pertanyaannya sama kok jawabannya beda-beda. Nabi melihat dengan wahyu. Kalau ulama dengan firasah. Ittaqu firasatal mu'mini firasatal mu'in fa innahu yanduru binurillah. Kalau Rasulullah melihat dengan wahyu. Tapi kalau ahli iman, para ulama melihat dengan firasah. Nabi Muhammad bersabda, ittaqu firasatal mu'min. Takutlah dengan firasatnya seorang soleh. Biasanya tidak segera dia akan menimbang. Petunjuk seorang soleh. Kenapa? Orang yang pertama kenapa paling bagus jihad? Dia orang paling takut setiap ada genderang perang disembunyikan, ada seruan benda yang ajak perang, dia sembunyi dia itu orang. Maka berjihad yang paling baik untuk dia apa? Perang di jalan Allah. Yang kedua kenapa harus infak paling bagus untuk dia? Dia itu orangnya pelit. Pelit. Nah, makanya paling bagus dia adalah memerangi kepelitannya itu. Yang ketiga adalah orang yang suka ngomong kasar sama orang tuanya. Maka paling bagus baginya adalah apa? Berbakti. Makanya infak itu disesuaikan. Disesuaikan dengan siapa yang berinfak dan disesuaikan kepada tempat untuk berinfak. 100.000 yang kita berikan bisa berbeda-beda nilainya. Kalau kita memberikan kepada orang kaya 100.000 ada pahalanya? Ada dong, gimana memberi kalau tidak ada? Ada. Tapi kalau kita berikan kepada orang miskin, lebih gede mana? Orang miskin. Orang miskinnya sakit, lebih gede lagi. Jadi begitu, kepentingannya itu untuk apa? Jadi itulah cara berinfak, bersedekah itu. Lantana lulbirahatatung fikum matuhibbun, para sahabat Nabi mendengar ayat ini langsung, ya Rasulullah, aku punya ini, letakkan di mana? Bukan, ya Rasulullah, aku berinfak untuk ini. Bukan, tapi aku punya ini ya Rasulullah, letakkan doha Rasulullah. Fadoha ya Rasulullah, letakkan itu di mana engkau suka ya Rasulullah. Nah ini kecerdasan di dalam berinfak. Dan memang, kemudian setelah itu kita melangkah kepada keyakinan bahasanya Allah akan melihat. Tulus dan ikhlas. Tulus ikhlas itu yang akan menjadikan kualitas amal kita. Dan itu yang sering dilupakan oleh orang juru dakwah. Kadang ustadz hanya senang ngambil duit dari orang untuk pembangunan pondoknya, tapi lupa membangun hati orang tersebut agar ikhlas di dalam berinfak. Itu kedzaliman tersembunyi di balik perjuangan seorang guru dan ustadz. Sedekah. Tapi tidak diajari sedekah yang benar. Makanya kami ingatkan, kalau masih punya kewajiban membayar zakat, enggak usah sedekah, diselesaikan zakatnya dulu. Sebab sedekah yang Anda bayar tidak akan ada nilainya. Sia-sia. Sama yang punya utang jatuh tempo, bukan utang bisnis perputaran ya. Kalau utang bisnis memang sekarang orang bisnis selalu biasanya ada utang. Berarti itu utang dalam jual beli, mengambil barang, ini itu utang wajar. Ada utang yang jatuh tempo. Misalnya saya mau pinjam duit 30 juta, harus saya bayar hari ini. Saya harus bayar hari ini. Loh kok saya punya duit 5 juta, saya mau bersedekah hari ini. Nggak dapat pahala, maksiat tambahan. Jadi jangan sedekah-sedekah. Barangkali kita pernah mendengar, kalau Anda bersedekah nanti digampangkan rezekinya oleh Allah. Iya, kalau sudah tidak punya utang, jatuh tempo. Ini harus disampaikan buat saya. Makanya kami himbau yang pengen membantu di pesantren Al-Bahjah, ini bersihkan dulu kewajibannya masing-masing agar diterima oleh Allah. Zakatnya tolong diperhatikan. Kita bukan pengen mengedekkan bangunan, tapi kita ingin mengajak masuk surga semuanya. Nyumbang, nyumbang, nyumbang, nyumbang, zakatnya enggak pernah dibayar. Mau kemana, Bu? Pak. Maka kita ingatkan. Ini secara umum saya ingatkan. Maka kalau ada orang nyumbang, enggak usah saya tanya, sudah bayar zakatnya. Ya tersinggunglah orang nanti ya. Ya enggak enak gitu. Cuman kita secara umum seperti ini, bayar zakatmu, keberkahan di situ. Sedekah itu sunnah, bayar zakat wajib, pahalanya lebih gede. Bayar utang wajib, sedekah sunnah, bayar utang lebih utama. Kadang-kadang ada, kita mendengar, kalau Anda punya masalah, sedekah nanti akan dimudahkan. Iya, kalau memang Anda tidak punya utang jatuh tempo. Kalau utangnya belum jatuh tempo, boleh Bu bersedekah. Tapi harus ada gambaran bahasanya, di saat jatuh tempo kita bisa membayar. Misalnya Ibu punya utang 10 juta, wajib bayarnya hari raya. Sekarang sedekah boleh? Boleh saja. Asalkan untuk di hari raya nanti ada gambaran, ada orang yang membayar dan sebagainya. Lah sudah jatuh tempo saat ini, yang punya duit nunggu-nunggu, lah kok sedekah? Kira-kira yang punya duit marah atau enggak? Marah. Ini yang harus disampaikan. Makanya ada sebagian yang menyeru sedekah, semoga Allah mengampuninya, kadang tidak diperhatikan sisi ini, dan itu membahayakan. Sehingga ada orang, ketahuilah, kalau orang kafir sekalipun, itu Imam Abu Dawud meriwayatkan satu hadis, orang kafir itu bersedekah, itu ada, diganti oleh Allah, tapi di dunia. Tapi di akhirat gak dapat apa-apa. Kalau Anda punya utang segudang, kemudian Anda bersedekah, memang diganti di dunia oleh Allah, tapi di akhirat Anda tidak mendapatkan apa-apa, bisa maksiat. Memang begitu, kebaikan yang dilakukan orang kafir di dunia, maka akan diganti oleh Allah. Maka seandainya ada orang kafir bersedekah kepada orang fakir, orang kafir bersedekah kepada orang sakit, maka akan diganti oleh Allah di dunia, menjadi sebab kelancaran urusan rezekinya. Tapi dunia semuanya itu gak ada nilai akhiratnya. Orang yang punya utang zakat belum dibayar, lah kok sedekah? Bisa itu mengundang, karena memang janji Allah, berbuat baik akan diberi kebaikan oleh Allah di dunia, tapi karena dia melanggar Allah, di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Jadi memang benar, kalau seandainya Anda mempunyai uang, Anda punya utang atau punya kewajiban apa, langsung Anda sedekah berapa puluh juta, semoga dengan ini akan digampangkan rezeki. Iya, bisa saja Allah menggampangkan rezeki Anda, tapi Allah tidak ridho dengan Anda. Namanya rezeki yang tidak berkah, rezeki yang tidak manfaat, karena kita telah melakukan kedzaliman kepada orang yang punya uang, fakir miskin yang seharusnya menerima zakat kita. Ini diantaranya. Maka jangan sampai kita, mungkin Anda sebagai panitia pembangunan masjid dan sebagainya, tanpa peduli urusan ini. Makanya sengaja kami suarakan semacam ini, sehingga yang membantu tempat ini, insya Allah semuanya sudah bersih dari urusan-urusan semacam itu. Karena tujuan kami adalah, siapapun yang meletakkan batam, satu batang bata merah adalah calon masuk surga. Gitu. Bukan dengan cara yang haram. Ini. Kemudian keikhlasan, itu tanda ikhlas. Jadi kalau Ibn Athaillah sakan tadi, insya Allah hikmah yang akan kita baca pada pertemuan-pertemuan yang lalu, menunjukkan bahwasanya kalau ada orang gemar melakukan kesunahan, tapi ternyata ogah-ogahan melakukan kewajiban, itu tanda yang paling jelas ketidakikhlasannya. Allah. Habis-habisan tuh. Kalau orang gemar melakukan kesunahan tapi susah melakukan kewajiban, tanda paling besar akan ketidaktulusannya. Ya, makanya kita pengen semua yang berjuang di sini adalah tulus, ikhlas semuanya. Baik, ikhlas. Jadi dari sisi itu harus kita beri bimbingan dan petunjuk. Yang kedua, mendoakan. Hei panitia masjid dimanapun Anda berada. Ini katanya para asatid yang datang ingin bangun majlis taklim. Jujur, tanyakan kepada hatimu sendiri, Ibu yang punya majlis taklim yang disumbang sama orang. Pernahkah Ibu mendoakan semoga yang sedekah itu ikhlas? Kadang kita hanya mikir semoga cepat jadi bangunannya. Semoga cepat jadi bangunannya. Hah, rupanya kita masuk bab kesombongan. Pengen gedekan pondok, menggedekan majlis, menggedekan masjid saja. Lupa mendoakan orang yang bersedekah agar diberi oleh Allah keikhlasan. Ini yang paling penting. Yang dibutuhkan oleh orang itu adalah doa ini. Balasan, gak butuh balasan karena dia punya duit. Mau dibalas, gak butuh. Dia memberi memang, ya sudah lepas. Tetapi yang mereka butuhkan adalah mendoakan. Makanya tolong Bu, di samping kemarin kita minta semoga Allah ngirim ahli surga kan. Jadi doakan terus lagi, tambahan satu lagi. Semua yang berjuang di tempat ini semoga diberi oleh Allah keikhlasan. Dan semua dosa itu ada tobatnya. Termasuk riya. Mungkin dulu ada orang yang nyumbang ke tempat ini dengan riya. Tapi bisa ditobati. Kalau sekarang nyesel, saya tidak ingin riya lagi, nanti pahalanya dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyesel, saya tidak mau riya lagi. Jadi ternyata yang sangat diperlukan oleh mereka adalah apa? Doa. Balasan enggak? Bahkan terima kasih pun belum tentu membangun hatinya. Terima kasih belum tentu, bisa saja menjadikan riya. Wah, kiai saya sudah terima kasih dengan saya. Saya sudah berjuang dong. Ini kan kacau. Ternyata terima kasih sendiri pun tidak membangun hatinya. Yang membangun hatinya adalah kita memohon kepada Allah, ya Allah, berikan ketulusan di dalam hati orang yang telah membantu musola saya, bantu masjid saya. Ini kewajiban ini sebetulnya. Dan kata guru kami, ini yang sering dilupakan oleh panitia. Panitia kesombongan. Dia ingin disebut sebagai panitia yang paling berhasil pada tahunnya. Paling berhasil adalah kepanitiaan saya. Lihat, pembangunan pesat. Tapi lupa mendoakan orang yang nyumbang. Ini juga kedzaliman yang tersembunyi di hati. Di hati kedzaliman dan juga ketidaktulusan orang yang berjuang itu sendiri. Panitianya sendiri. Maka, khususnya yang ada di Al-Bahjah ini, semua panitia dan yang berkiprah di dalamnya, doakan semua orang yang berjuang di tempat ini. Doakan semoga Allah memberikan keikhlasan. Ini doa yang paling penting yang mereka butuhkan. Lah kalau sudah didoakan terus, doa ala dhughril ghaib, doa di saat kita tidak ada di hadapannya akan dikabul, dia akan menjadi ikhlas. Mungkin waktu kemarin memberikan kepada kita riya, ternyata penyesalan di hatinya. Ya Allah, kenapa aku riya? Akan dikembalikan pahalanya oleh Allah. Kalau meninggal dunia, ia akan sangat senang dengan doa Anda. Dan Anda pun yang mendoakan seperti itu, akan diberi oleh Allah keikhlasan. Sebab hadis Nabi, "Mamin abdin muslimin yat'uli akhihil muslimi ala dhaghril ghaibi illa waqala al-balaku walaka bimithlin." Tidak ada orang mendoakan orang lain di saat orang itu tidak ada di hadapannya kecuali malaikat mendoakan kita, engkau dapat yang sama. Kalau Anda mendoakan orang lain agar ikhlas, maka katailah, Allah akan berikan keikhlasan juga kepada Anda yang berdoa. Baik. Ini yang harus kita tekankan, karena Allah melihat. Allah melihat. Hei orang yang beramal, benahi niat dan hatimu. Allah yang melihat niatmu. Apa yang kau sembunyikan di hatimu, Allah tahu. Maka hati-hati di dalam berinfak. Dan bagi orang yang nerima infak, ketahuilah, orang berinfak itu harus kita kasih dan kita cintai. Jangan sampai kita senang dengan duitnya, akan tapi kita tidak senang dia masuk surga. Berarti diam-diam kita adalah seorang munafik juga. Siapa yang rela jika orang yang berbuat baik kepada kita lalu ketabrak mobil di depan itu? Nggak rela kan? Habis ngasih duit ke sini lalu ketabrak mobil. Kasihan atau tidak? Turun nggak kita untuk nolongnya? Tolong misalnya ada ibu lagi butuh duit misalnya. Punya utang 10 juta. Tiba-tiba ada orang yang lagi nolong ibu-ibu, ini 10 juta buat ibu. Tak taunya baru keluar gang ketabrak motor. Ibu nolong nggak? Nolong karena ibu merasa dibaikin sama orang tersebut. Padahal ketabrak motor tuh kalau mati bisa saja dia masuk surga. Baru bayarin utang kan baik ya. Berarti dia masuk surga. Kita ternyuh karena kita merasa dia pernah berbuat baik kepada kita. Lah kok ada misalnya, kita nggak peduli dia masuk neraka atau tidak masuk neraka. Mestinya kita peduli. Nah, ini telah berbuat baik ke musholaku. Maka dia harus di surga. Maka didoakan, ya Allah, berikan dia ketulusan, keluarganya jaga, ya Allah. Ini kewajiban. Maka kesempatan ini kita sesuaikan dengan ayat ini. Maka kami mohon, kalau kemarin kita minta kepada para jamaah untuk mendoakan agar Allah mengirim orang-orang yang bisa berinfak. Sekarang ditambah hari ini, ibu pulang ke rumah, minta kepada Allah, ya Allah, berikan kepada semua yang berjuang di tempat ini, baik dengan hartanya, pikirannya, atau yang lainnya, semoga engkau beri keikhlasan kepada mereka. Itu agar diberi keikhlasan. Ini kenapa Allah melihat mereka. Innallaha fa innallaha bihi alim. Allah maha mengetahui apa yang ada di hati mereka. Adapun kesempurnaan ilmu ikhlas, sudah pernah kita kaji di sini, di dalam abadikan amal dengan ikhlas. Yang namanya riya sungguh menghancurkan segala amal baik. Dan itu senjata pamungkasnya iblis dan setan. Setan punya senjata pamungkas namanya apa? Riya. Pamrih karena manusia. Kadang disuruh bersedekah yang banyak. Jangan sedikit-sedikit dong, rugi dong. Soal sedekah karuan, 1 juta kurang, 5 juta, 10 juta. Nah bagus tuh besar. 100 juta, iya bagus. Kenapa? Kata setan, Kalau kecil susah saya rusak hatinya dengan riya. Tapi kalau gede gampang saya rusak hatinya dengan riya. Kalau 1 juta mah enggak dilihat sama orang. Tapi kalau 100 juta mah gampang saya rusak dengan riya. Ternyata ada orang bersedekah yang membimbing adalah setan. Maka begitu keras, begitu semangat setan itu perjuangannya luar biasa, maka kita pun harus berjuang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang berjuang di tempat ini diberi oleh Allah keikhlasan. Baik. Ini, jadi ada dua sisi. Ulasannya dua sisi. Sedekah dari sesuatu yang kita cintai. Sesuatu yang kita cintai itu baru ada nilainya. Kemudian yang dimaksud dicintai itu bukan orang yang sudah sadar lalu tidak cinta harta, lalu enggak ada pahala. Misalnya ada orang zuhud, enggak mau dunia, lalu bersedekah enggak ada pahalanya, bukan. Maksudnya pada dasarnya itu adalah sesuatu kita perjuangkan, kita cari, kita sedekahkan. Kemudian yang kedua, cara sedekah yang benar adalah ditempatkan di tempat yang paling baik, ada prioritas. Biasanya tanyakan kepada orang bersangkutan. Bahkan bukan saja bertanya kepada ustadz, kalau Anda ingin membantu keluarga, tanyakan ibu apa yang paling butuh, apa yang paling mendesak. Tanyakan seperti itu. Itu lebih gede pahalanya, gitu loh. Kalau tanyakan kepada tokoh kalau ingin bangun masjid dan sebagainya, apa yang dibutuhkan, atau seorang pejuang, dia lebih tahu. Kemudian yang ketiga adalah pikirkan, kalau Anda termasuk orang yang menerima sedekah atau yang sebagai panitia pesantren masjid, tolong pikirkan orang yang bersedekah bagaimana agar tulus dan ikhlas, dan Anda pun harus mengurusi keikhlasan. Sebab kalau ikhlas enggak ada, enggak ada nilainya biarpun miliaran yang kita berikan. Maka ini tanda kasih kita kepada orang lain. Maka malam ini kita sudah menambah doa kita. Tetap bu, doa yang pertama, ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang-orang ahli surga ya, dan jadikan saya orangnya. Kemudian setelah itu tambah, biasanya sudah kita katakan semoga Allah mengirim orang ikhlas dan berikan kepada mereka keikhlasan. Itu saja insyaallah. Dengan begitu akan sempurna cara beramal kita di dalam berinfak atau memberikan sesuatu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Ini saja, wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih kepada guru kita yang mulia Buya Yahya atas pemaparannya. Selanjutnya kami persilakan kepada para jamaah yang ingin bertanya. Satu pertanyaan dari jamaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Pausad. Saya mau bertanya, bagaimana caranya bagi pemuda untuk bisa menahan hawa nafsunya ketika melihat perempuan, sedang ia dalam perjalanan taubatnya menuju sedang ia dalam perjalanan taubat kepada Allah setelah melakukan dosa besarnya, dan bagaimana cara untuk memperoleh pengampunannya. Kemudian yang kedua, Pak Ustadz, bagaimana caranya untuk kita sabar dalam mencari pekerjaan di dunia? Gimana? Mencari pekerjaan di dunia. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya satu pertanyaan kembali dari jamaah ibu-ibu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Al-Mukarram, saya mau bertanya, suami saya punya niat meninfakkan tanahnya di belakang rumah saya untuk pendidikan. Namun untuk sekarang belum terlaksana karena mungkin sesuatu hal, yaitu ekonomi gitu ya. Jadi menurut Al-Mukarram itu bagusnya bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita cubukan dua pertanyaan saja. Selanjutnya langsung saya kepada guru kita yang mulia Buya Yahya, dipersilakan untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Hawa nafsu itu problem semua orang. Maka satu amalan yang paling besar pahalanya adalah memerangi hawa nafsu. Hawa nafsu tadi kita sebutkan, hawa. Termasuk hawa nafsu yang dalam bentuk syahwat. Sebab hawa nafsu bukan saja syahwat, cinta dunia. Dan syahwat, maksud syahwat, pelampiasan syahwat, itu juga hawa nafsu. Akan tapi, kalau diarahkan yang benar biarpun itu syahwat, akan menjadi pahala kepada istri yang halal. Dengan suami yang halal akan jadi pahala. Maka ada yang bertanya, mungkin ada seorang laki-laki yang pernah terjerumus di dalam sebuah kehinaan karena syahwatnya. Apakah dia pernah berzina atau mukaddimah zina dan sebagainya? Bagaimana kembali kepada Allah? Syarat yang pertama adalah ngadu kepada yang menciptakan syahwat kita. Minta kepada Allah. Dan jangan ragu, biarpun kita masih di kubang kehinaan, termasuk orang yang syahwat mencari uang dengan cara yang haram, berada di tempat yang haram, kerjaannya masih haram, mintalah setiap malam kepada Allah, ya Allah keluarkan saya dari tempat ini. Sehingga semakin hari semakin tertanam kebencian dengan yang haram, maka secara otomatis kalau orang sudah tidak nyaman, dia akan berusaha untuk keluar. Makanya berdoa dulu kepada Allah, minta dulu kepada Allah, terus sebut kesalahan kita di hadapan Allah. Jangan ragu, sebut, ya Allah aku punya kesalahan ini, urusan syahwat, ya Allah aku pernah terjerumus dalam hal ini, ya Allah aku tidak mau terjerumus lagi. Adukan terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ilmu. Ilmu, ilmu apa? Musibah di akhirat daripada kejahatan-kejahatan atau keharaman gara-gara syahwat tersebut. Itu yang harus dihadirkan. Sehingga semakin hari semakin yakin terus. Kalau ada orang pernah masih urusan dengan riba, selalu baca hukumannya orang yang makan riba terus. Kalau zina, terus baca setiap saat hukumannya orang zina. Contoh-contoh hukuman di akhirat nanti, baca. Cari tulisan tentang kehinaan zina, hukuman zina, baca terus biar semakin takut. Ilmu. Dan ilmu ternyata tidak cukup. Orang mengerti itu haram pun kadang melanggar. Ada orang pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmu tidak cukup, ya ilmu tapi harus tahu. Harus tahu, ilmu tidak cukup. Ada orang di zaman Nabi itu pelit pezina dia. Begitu inginnya tobat, dia dengan keberaniannya, terserah mau diapain oleh Nabi, dia siap. Apakah dicambuk, atau di ini, ngadu, ya Rasulullah saya punya kebiasaan zina. Nabi menjawab, hentikan, berhenti dari zina, itu tidak baik. Iya Rasulullah, tapi saya susah meninggalkannya. Akhirnya diajak bicara oleh Rasul dengan akalnya. Pak, kamu punya ibu enggak? Punya ya Rasulullah. Kamu punya anak perempuan? Punya ya Rasulullah. Kamu punya saudari perempuan? Punya ya Rasulullah. Gimana kalau seandainya ada laki-laki yang berzina dengan ibumu? Orang Arab sangat cemburu urusan begini. Oh, akan aku bunuh dia. Gimana kalau putrimu yang paling kau cintai dizinai oleh seseorang, bagaimana? Aku tidak terima ya Rasulullah. Gimana kalau saudarimu yang sangat kau cintai itu dizinai oleh seseorang? Aku tidak terima ya Rasulullah. Dia menjawab. Rasulullah menjawab, begitu juga perempuan yang kau zinai, kalau bukan anaknya seseorang, pasti dia saudarinya seseorang atau ibunya seseorang. Dia diam sejenak dan berkata, saya faham ya Rasulullah. Ngerti bahwasanya berzina adalah tidak apa? Baik. Cuman setelah itu masih berontak hawa nafsunya. Tapi saya susah meninggalkannya ya Rasulullah. Nah ini poinnya di sini. Aku susah meninggalkannya ya Rasulullah. Kemudian dipandang matanya oleh Rasulullah. Dan disentuh dadanya Rasulullah. Dipegang tangannya dan dadanya diusap oleh Rasulullah. Pandangannya bertemu dengan pandangan Nabi. Tiba-tiba saat itu dia meneteskan air mata. Setelah itu menggeleng kepala, ya Rasulullah, mulai detik ini aku tidak akan melakukan lagi ya Rasulullah. Apa maksudnya? Bantuan seorang guru. Nah ini, gak cukup niat besar seorang murid jika tidak dibantu oleh guru lebih cepat. Maka Anda harus nyambung dengan guru yang Anda anggap dia adalah seorang soleh. Itu mempermudah kita menjauhi dari kemaksiatan. Guru dimanapun Anda berada, guru Guru tentunya guru yang juga begitu, gurunya sering nonton, sering cowel-cowel ngomongin perempuan, ya bukan begitu guru. Karena apa? Itu bantuan seorang guru. Jadi tidak cukup kemauan muridnya pengen benar. Akan tapi di saat diambil oleh Nabi Muhammad, dielus dadanya, ini para ahli tarbiyah mengatakan ini bantuan seorang guru. Nadrahnya seorang guru. Jadi pandangan seorang guru yang soleh itu membantu. Dan benar ini memang kadang-kadang kalau kita di luar itu Masya Allah. Tapi di saat duduk sama guru kita ini gak ada kepikiran aneh-aneh. Baru ketemu tuh masih grace, baru ketemu guru tuh gak pengen macam-macam. Tapi sudah jauh mulai macam-macam lagi lihat. Jadi ini sentuhan seorang guru, pandangan seorang guru, kedekatan seorang guru ini penting. Gak cukup saya ingin berjuang dengan membaca saya, gak cukup ilmu ngerti, belum tentu. Makanya ternyata ini bantuan ini diambil dari riwayat tersebut. Para ahli, saya mendapatkan ilmu ini diantaranya adalah dari salah seorang syekh dari Irak. Ternyata waktu ada multaqa di Yaman membawa riwayat ini, setelah itu kembali ke Irak, meninggal dunia dibantai oleh kaum Syiah waktu itu. Jadi ya baru meninggal langsung, subhanallah, jadi orang soleh beliau. Ini diantaranya, dan itu ada makanya di dalam dunia masyihah, guru, tarbiyah, itu penting. Atau bahasa lain, tarekoh. Tidak harus kita masuk tarekoh, akan tapi kita ngambil seorang guru, namanya guru futuh itu nanti. Guru yang selalu ngingetkan, sehingga benar-benar, makanya syaratnya ada patuh, diingetkan tidak marah, ditegur tidak marah, ada taslim kepasrahan dengan seorang guru. Maka punya guru ini penting, membangun guru yang sesungguhnya. Guru yang datang dengan yang dekat dengan murid hanya ingin menyelamatkan murid. Allah yarhamuh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengingatkan guru yang ada di Syam, seorang guru mursyid di Syam, banyak guru mursyid di Syam menjadi murid saja tidak pantas, apalagi menjadi guru. Jadi kedekatannya dengan murid hanya kepentingan pribadinya, urusan materinya, urusan kesenangannya, dan sebagainya. Dan memang dalam dunia ini repot. Jadi kita memilih guru, itu penting. Paling tidak husnudonnya seorang murid itu menyelamatkan, sudahlah. Kalau kita harus mencari berarti ngorek-ngorek guru lagi nanti. Secara zahir gamblangnya seperti itu. Enggak usah dicari di mana begini-begini. Akan tapi husnudon. Jadi yang ketiga adalah guru sangat membantu kita untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan membimbing, akan mengingatkan. Guru dan dekat dengan orang-orang soleh. Ganti teman. Ganti kawan. Pengin tobat kawannya masih itu. Gantinya. Maka termasuk, mohon maaf, kalau ada di dalam bab haji, jika ada seorang suami istri melanggar haji dengan bersenggama, kan batal itu hajinya nanti kan. Bersenggama waktu haji. Maka nanti dihimbau, disunnahkan kalau haji kodoknya jangan melewati tempat tadi. Ada kenangan dan kesan. Jangan lewati tempat itu. Tobat, karena kalau itu takut nanti masuklah lagi melakukan zina. Padahal bukan zina itu. Lah sekarang ada orang tobat dari zina. Nomor SMS-nya masih disimpan. Baju hadiahnya masih dibawa. Ini pendusta tobatnya ini. Hilangkan, dan kalau tidak perlu berkenalan. Makanya kami selalu ingatkan, kalau ada orang yang menzinai seorang anak gadis, maka sebetulnya yang menzinai tidak boleh nikah lagi dengan dia, sudah pisah, supaya tidak membawa kepada kenangan busuk. Semuanya biar sama-sama dipandang oleh orang lain sebagai orang mulia. Mungkin seorang laki-laki pernah berzina, tobatnya apa? Jauh. Laki-laki nikah dengan perempuan yang solehah, perempuan soleh, perempuan ini menikah dengan laki-laki yang soleh. Masa lalunya sudah terpisahkan. Jangan sampai nanti kalau menikah ini saling, kamu dulu juga pernah zina. Pernah ada orang ribut di sini? Memang saya menikah dulu waktunya zina. Dia menzinai saya. Menzinai saya. Memang dia tidak zina. Dia marah dengan suaminya di sini. Dia menzinai saya sebelum nikah dengan saya, Buya. Oh, dia menzinai. Ini tidak zina. Jadi enggak ngeh tuh, Bahlul. Jadi makanya kami adik-adik putri hati-hati urusan semacam ini. Dan kalau ada seseorang yang pernah terpleset dalam dunia ini, hilangkan semua yang mengarah kepada pengulangan itu semuanya. Mulai dari baju hadiah dan sebagainya, buang semuanya. Kalau perlu rumah pindah, sehingga sampai di dalam hukum Islam taghribu amin, menjauh 1 tahun itu biar hilang kenangan dan juga nama baik yang akan pulih kembali. Taghribu amin, dijauhkan, diasingkan setahun orang yang pernah berzina itu, ya, setelah dicambuk. Ini adalah makna. Jadi dia, kalau ada orang pengen syahwat, pengen tobat dari syahwat, tapi temannya masih itu-itu juga. Ada titip salam lagi. Mantan lu titip salam. Mantan. Ini iblis ngirim surat dari neraka ini. Jadi tidak boleh. Jadi harus pisah semuanya. Terpisahkan semuanya. Kemaslahatannya adalah di diri orang ini dan orang yang bersangkutan. Kalau pelakunya Anda, dia selamat, Anda selamat. Sama-sama hatinya terjaga. Sebab setan itu lebih dahsyat. Biarpun kita ingat dosa, tapi setan membisikkan sisi keindahannya. Allah. Biarpun orang bertobat dari zina. Makanya, hilangkan semua kenangan-kenangan dan sebagainya. Baik. Kemudian, yang terakhir masalah ini. Syahwat itu ada dua. Kalau syahwat yang datang tiba-tiba, begitu mudahnya untuk kita tepis. Syahwat yang datang tiba-tiba. Cukup Anda mengambil air wudhu, Anda menyebut nama Allah akan hilang. Atau Anda melakukan sholat. Atau Anda pindah tempat hilang. Jika itu syahwat yang datang tiba-tiba. Cuman yang bermasalah adalah syahwat yang diundang. Katanya pengen tobat, ngundang syahwat. Kalau syahwat yang diundang ya nggak bisa. Nonton film nggak, gambar nggak. Katanya saya ingin menjauh dari syahwat ini. Gimana? Ya ente yang undang, gimana bisa jauh? Jadi beda. Kalau syahwat yang tiba-tiba datang mudah ditepis. Manusia, kita punya mata. Bisa saja kita melihat suatu ketika pemandangan yang membangkitkan syahwat kita, iya. Tapi jika kasus yang kayak begini, begitu mudahnya. Anda berpaling saja melihat yang lainnya sudah melihat. Yang lainnya sudah hilang, atau ngobrol sudah hilang. Tapi kalau syahwat yang dicari, lihat biarpun mata terpejam, akan kebayang itu. Syahwat yang dicari. Maka jangan mencari-cari syahwat. Bersihkan laptop kita dari sesuatu yang membangkitkan syahwat. Kemudian HP kita. Dan seterusnya. Baik, ini. Jadi hakikat ghadul basar itu seperti itu. Maka syahwat yang kita cari susah diusir. Ada orang bagaimana Buya, saya itu sering bangkit syahwat saya untuk menanggulangi syahwat itu seperti apa? Ada yang kerja jauh dari istrinya dan sebagainya. Saya selalu bangkit syahwat. Jujur, kalau syahwat yang datang begitu saja, begitu mudahnya untuk ditepis. Tapi kalau syahwat yang dicari-cari, mau dari membangkitkan syahwat dengan dirinya sendiri, atau membaca-baca yang enggak, gimana mau diusir? Ya enggak bisa. Jadi itu yang harus kita bedakan ya. Insya Allah, semoga Allah menjauhkan kita dari itu semua. Semua akan menjadi budak syahwat memang. Kita itu pada dasarnya menjadi budaknya syahwat. Karena apa? Inna nafsal amaratun bisu'. Hawa nafsu selalu mengajak kepada kejelekan. Tetapi kejayaan kita adalah di saat kita bisa memerangi hawa nafsu itu. Sehingga sampai kalau digambarkan yang ringan, ada malaikat, ada manusia, ada binatang. Lihat? Kalau malaikat tidak punya hawa nafsu, mulia. Tapi seorang manusia, jika dia bisa memerangi hawa nafsu, dia bisa mempunyai pangkat lebih tinggi dari malaikat. Tapi lihat, kalau sudah menjadi hawa nafsu, lihat dia bisa turun lebih rendah dari binatang. Mohon maaf, kita sering dolim kepada binatang. Nafsu bina, tidak ada nafsu sebusuk nafsunya manusia. Binatang itu ada aturannya, mohon maaf. Hanya mungkin kalau melakukan hubungan di depan orang gitu saja. Akan tapi lihat, dia punya tata krama. Kalau betinanya sudah hamil, gak mau lagi dia melakukan. Dan tidak ada dia itu pengen mencari makanan untuk membangkitkan syahwatnya. Gak ada, gak kayak manusia. Itu termasuk mengkambing hitam apa? Dolim kepada binatang nafsu. Mana nafsunya manusia lebih dahsyat dari binatang. Binatang makan ala kadarnya. Itu pun kalau gak ada betinanya juga nyantai-nyantai saja. Kan begitu ya. Jadi ternyata lebih kalem binatang daripada manusia yang jadi budak hawa nafsunya. Baik, ini saja. Semoga Allah menjaga hawa nafsu kita semuanya. Mencari pekerjaan yang baik di dunia. Ya takut kepada Allah lagi-lagi. Sama kaidahnya, minta berdoa. Ya Allah berikan kepadaku rezeki yang halal. Setelah itu kita sama ilmu. Ilmu tetap. Jadi ini kasusnya menyelesaikan masalah ilmu. Makanya terus ngaji semacam ini itu. Ada orang datang kepada di majelis kita ini sadar baru 2 tahun. Bisa keluar dari keharamannya. Itu memang begitu proses. Ada yang seminggu langsung bisa keluar dari keharaman. Ada yang setahun baru bisa keluar dari keharaman. Proses. Tergantung kesungguhan di dalam dia menyambut hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi perlu kita belajar kayak begini ini. Menghadiri majelis-majelis yang menjelaskan halal, haram, halal, haram, halal, haram, halal, haram. Sehingga semakin hari langkah kita tuh semakin berhati-hati. Mana yang halal, mana yang haram. Mana yang harus aku ambil dan mana yang tidak. Itu ilmu. Yang kedua adalah ilmu. Baik, ilmu. Kemudian yang ketiga adalah ilmu tadi, ini menyangkut ilmu kepentingan kita itu di akhirat. Maksudnya ilmu itu apapun yang kita lakukan di dunia ini akan ada buahnya nanti di akhirat. Jika kita mengambil yang haram maka akan kita petik nanti di akhirat. Baik, yang ketiga agar mendapatkan rizki yang halal itu ternyata dari hati Anda membiasakan dengan kesederhanaan. Itu sebab orang masuk haram itu karena itu loh, rakus tuh. Kalau kita sudah biasa dengan kesederhanaan, oh gampang, gak pusing. Ini problem yang tidak pernah disebut, makanya kayaknya sih Masya Allah soleh, tapi makan haramnya leb-leb-leb-leb. Kenapa? Hanya berbangga urusan HP tipe terbaru, kemudian belum waktunya beli rumah, harus ngambil rumah pakai ngutang. Ngutangnya sih gampang, boleh-boleh, setelah ngutang bayarnya itu loh. Ya. Coba, berangkat dari yang namanya kredit, kredit mah nyantai ya. Kredit katanya ngambil rumah dulu, baru setelah itu bayar. Itu bisa saja setan yang menjerumuskan. Waktu pinjam mah gampang. Tapi giliran bayar utang, ditagih enak atau tidak? Tidak enak ditagih. Mungkin potong gaji. Pas gajinya pas-pasan habis untuk bayar kredit mobil, kredit rumah. Kredit HP juga. Kredit panci. Habis. Gajinya ha? Anaknya butuh makan atau tidak? Butuh. Apa kata setan? Susah cari uang. Terus gimana? Itu ambil asal kerjaan. Yang penting jadi ya, jadi kembali kepada kesederhanaan. Itu kalau Anda sudah pakai prinsip ini semua nyantai. Maka ada pendidikan yang kami berikan kepada anak-anak yang sudah nikah. Di antaranya apa? Jangan biasakan berbangga dengan harta, dengan materi. Kalau Allah memberikan kepada Anda materi, jangan berbangga dengan itu. Mohon maaf, misalnya Anda harus membeli mobil yang mewah, tapi jangan bangga dengan kemewahannya. Barangkali Anda pengen yang cepat, yang nyaman, yang awet. Tapi kalau sudah model berbangga dengan harta itu ngerusak. Ya itu yang mengambil haram tuh. Sedikit-sedikit bangga-banggaan. Istrinya banggaan dengan HP-nya. Besok laptopnya baru lagi. Sekarang apa lagi? Bukan lagi apa yang iPad, iPod, segala macam gini-gini. Anaknya pengen semua nih. Akhirnya apa? Terus dari mana dapat duitnya itu semuanya? Gajinya memang besar 5 juta. Tapi pulsanya berapa ini semuanya? Dia sendiri yang cari masalah. Sehingga di saat banyak tuntutan, setan yang berbisik. Yang penting dapat duit. Nah itu. Jadi rumus sederhana, kalau pengen cari pekerjaan yang halal setelah punya ilmu, biasakan dengan kesederhanaan. Siapa malu pakai sepeda engkol? Besok bareng-bareng kita, terus kita budayakan hidup sederhana. Motor, mobil buntut katanya. Ada mobil buntut, apa mobilnya? Apa istilah mobil buntut ya? Putut apa? Oke itu putut, saya enggak. Oke itu. Saya enggak paham oleh dulu. Saya kok istilahnya gitu. Kok ada model memangnya aneh. Ya sudah. Ada bangga-banggaan dengan urusan mobil. Sehingga naik angkot gengsi, innalillah. Padahal kalau sudah mati naik grande mobil furung, bajunya merek harus beli di Amerika bajunya, kadang-kadang tempelan tok. Mau apa? Cuman kalaupun Anda memiliki barang mewah, barang yang bagus, jangan dikenalkan kepada anak Anda tentang nilai dan kemewahannya. Mungkin kita bisa alih bahasa. Nak, kita beli yang mahal karena Abah enggak punya duit biar awet. Jadi enggak sempat bersombong anak kita. Nanti bangga-banggaan. Ini paling bagus. Subhanallah. Jadi pengen mencari pekerjaan yang halal, apa yang terakhir? Bangun kesederhanaan. Mau bangga dengan mobil mewah, Bu. Berapa sih harganya mobil Anda? 2 miliar. Orang kafir punya mobil 5 miliar harganya. Pusing dah. Kalah kita bangga-bangga dengan ahli dunia. Rumah Anda berapa? Rumahnya nilai 2 miliar. Bangga, rumah saya hebat 2 miliar. Orang kafir punya rumah 6 miliar. Mau apa lagi? Jadi kalau Anda harus mempunyai rumah yang bagus barangkali, Anda niatkan sekalian yang bagus untuk menjaga kehormatan anak-anak, keamanan harta yang ada di dalamnya, agar bisa saya jaga, kemudian saya infakkan, kemudian agar bisa menghormat tamu, dan seterusnya. Bisa, tapi jangan hanya berbangga-banggaan. Wah, Wah, ini keramiknya keramik lokal, saya mau Australia. Apalagi? Terus? Macam-macam ini. Jadi hanya bangga-bangga. Nah, kalau kita sudah membangun kesederhanaan, ketahuilah, kebuka pintu rezeki. Sehingga tidak pernah memandang pekerjaan apa yang harus aku ambil. Biarpun saya sarjana, kalau memang belum ada kerjaan, perut terus harus diisi kan? Saya jadi tukang sapu pun tidak ada masalah. Jangan gengsi dengan itu semua. Kalau orang sudah biasa dengan kesederhanaan, tidak gengsi dengan pekerjaan. Orang yang sangat mulia dan paling mulia dari sahabat Nabi, sampai dipilih oleh Rasulullah sebagai menantu. Imam Ali bin Abi Thalib, kerjaannya apa? Kerjaannya apa dia? Bukan bos. Diambil menantu bukan karena beliau itu bos. Beliau punya pekerjaan menurunkan kurma. Kalau orang di sini mungkin kerjaannya naik pohon kelapa itu. Nurunkan kurma. Imam Ali bin Abi Thalib kerjaannya nurunkan kurma. Apakah mengurangi kemuliaannya? Sama sekali tidak mulia. Bahkan gelar beliau di dalam mendoakannya karramallahu wajhah, dimuliakan terus beliau. Imam Ali bin Abi Thalib sampai hari ini disebut-sebut. Enggak pernah disebut tentang hartanya, enggak ada itu semuanya. Jadi inilah yang bisa kami hadirkan tentang kesederhanaan, itu yang akan memudahkan kita untuk mencari yang halal. Kemudian ibu yang bertanya tentang sudah atau belum, tadi kami belum begitu. Kalau sesuatu yang sudah diwakafkan dan sudah diterima untuk sebuah lembaga atau yayasan, apalagi masjid, maka jumhur ulama mengatakan tidak bisa dipindah ke tempat lain. Kecuali memang betul-betul di tempat itu tidak bisa difungsikan, tidak berguna, baru bisa dipindah ke tempat lain yang lebih manfaat menurut madhabnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Sebab kalau sudah menjadi wakaf itu harus benar-benar kita perhatikan. Kalau memang betul-betul enggak berlaku, boleh dipindah ke tempat lain. Kecuali masjid, kalau masjid susah. Masjid sudah jadi masjid. Tapi kalau masih lembaga apa, masih wakaf-wakaf untuk madrasah, biasanya wakaf untuk kepentingan madrasah, wakaf untuk madrasah, memang jumhur ulama mengatakan jangan dipindah. Akan tapi bisa dipindah ke tempat lain, asalkan tujuannya lagi-lagi ini. Tapi kalau belum ibu, kalau belum ibu bisa lihat. Apa yang lebih penting? Lihatnya di sini begini. Di situ kira-kira butuh enggak madrasah misalnya. Kalau di situ memang butuh madrasah, lebih baik diperjuangkan saja di situ. Karena orang di situ kan juga butuh belajar. Lalu dananya bagaimana? Oh, bisa dimusyawarah dengan jamaah yang banyak. Kita bisa saja kalau memang di situ butuh, mungkin kita bisa suarakan dengan yang lainnya. Lihat kondisinya seperti apa masyarakat di situ. Tapi kalau sudah ada madrasah yang lainnya, banyak musola dan sebagainya, maka bisa saja itu dijual dan dialihkan ke tempat yang lebih bermanfaat itu. Kita belum tahu keadaannya. Kalau memang ternyata ada sebuah daerah enggak ada sama sekali madrasahnya. Buat madrasah di situ ngaji, buat gedung yang besar untuk pengajian, untuk ngaji sore hari, paling tidak baca Al-Qur'an, belajar salat, belajar akhlak. Itu luar biasa ngajari salat. Jangan menganggap remeh. Salat yang bakal dilakukan sepanjang hidupnya dia akan salat, pahalanya terus mengalir. Jadi perlu kita lihat. Kalau memang ternyata sudah banyak madrasah dan sebagainya, kemudian ibu memandang bagaimana yang lebih, ibu pengen yang lebih manfaat, bisa saja nanti dialihkan ke tempat lain yang sekiranya bisa bermanfaat, itu saja. Baik, kemudian ada pertanyaan tertulis. Tapi waktu. Dan mohon masalah sesuatu yang sudah diwakafkan, jangan barang buru-buru dipindah, tolong disampaikan langsung kepada kami agar kita cek kembali. Sebab tidak boleh memindah wakaf itu kecuali dengan aturan-aturannya. Karena wakaf itu harus benar-benar kita jaga. Baik, ada pertanyaan yang dari jauh. Kita utamakan yang dari apabila ada orang yang hutang kepada kita, tapi orang tersebut sepertinya lupa. Maka apabila kita mau membebaskan hutang tersebut, apakah harus ada kata-kata pembebasan atau cukup niat sendiri untuk membebaskannya? Jadi kalau Anda membebaskan hutang, kalau memang orang tersebut sadar akan hutangnya, maka pembebasan itu hendaknya Anda sampaikan dengan lidah Anda atau surat kepadanya. Dikasih tahu. Sebab kalau Anda tidak ngasih tahu, maka baik di Anda, belum baik di dia, belum baik di hatinya. Memang mungkin tidak ada tuntutan, memang tidak ada tuntutan nanti dari Anda di akhirat. Cuman lihat, kebusukan hatinya yang lari dari membayar hutang itulah yang ada hukumannya di hadapan Allah. Misalnya ada orang pinjam kepada Anda 10 juta. Cuman Anda perhatikan dia susah membayarnya. Lalu Anda niatkan sudah tak bebaskan aja. Tapi Anda tidak menyampaikan ke dia. Karena dia tidak tahu bahwasanya Anda sudah membebaskan, maka apa yang ia yakini? Yang ia yakini hutang harus dibayar. Kemudian dia lengah tidak membayar. Berarti hatinya masih busuk, hatinya kotor, lari dari membayar hutang. Sudah punya duit tidak bayar hutang. Maka kalau Anda ingin membebaskan utang, sampaikan kepada yang bersangkutan, jika yang bersangkutan memang sadar akan utangnya. Tapi ini yang bersangkutan juga lupa. Kalau lupa sih bebasin aja, enggak usah disebutkan, enggak apa-apa, wong dia juga enggak sadar kalau punya utang. Kalau enggak sadar, enggak dosa. Jadi orang punya utang kok lupa, itu enggak dosa. Asalkan bukan lupanya karena teledor. Ada orang lupa dengan utangnya karena terlalu banyak minjem uang. Lah uang yang orang yang diutangi ada 200 orang, enggak bisa nginget. Ya itu enggak benar ini. Bukan itu maksudnya, kalau ada orang lupa sama sekali, ya namanya lupa tidak dituntut oleh Allah. Tidak ada hitam di atas putih, lupa dimaafkan. Tapi kalau lupa karena trader, enggak ada maaf. Ada orang kerjanya ngutang kan? Utang sini, utang sana, utang sini, utang sini. Sampai saking banyak yang dipinjemi utang. Dulu tuh ada orang yang punya kebiasaan pinjem pulpen. Ada memang, ada satu di sekolah itu suka pinjem pulpen. Nggak bisa ngembalikan, banyak pulpennya itu. Jadi pulpen ada lagi, pinjem lagi. Saya pulpen bingung ngembalikan. Nah, ini haram itu. Ini urusan pulpen saja paling 20 ya. Ini kalau orang pinjem duit bisa saja lupa. Apalagi orang yang pinjem duitnya 10 ribu, 5 ribu, ngentengin. Pinjem duit untuk bayar angkot. Pinjem sebetulnya. Lupa, enggak karu, enggak benar ini orang. Tapi kalau orang benar pinjem lalu lupa, dilupakan oleh Allah, ya enggak ada masalah. Karena lupa. Maka di saat Anda tahu orang itu lupa, boleh Anda mengingatkannya. Dulu kamu punya utang enggak? Ingat enggak? Oh iya, saya ingat. Ya sudah, saya bebaskan Allah. Luar biasa. Membebaskan utang adalah sunnah, tapi pahalanya lebih gede daripada memberi kesempatan. Memberi kesempatan untuk bayar utang adalah wajib, tapi pahalanya lebih gede kalau kita melakukan sunnah. Jadi ada beberapa amalan sunnah yang lebih banyak pahalanya daripada fardu. Yaitu, jadi kalau ada orang diutang kepada Anda, Bu, dia tidak punya duit, benar-benar tidak punya duit, maka fanadhiratun ilai maisarah, maka ibu, bapak wajib memberi tempo lagi. Ya sudah, kalau bulan ini enggak bisa bayar, saya beri kesempatan sampai bulan depan wajib. Cuman kalau ibu bebaskan, hukumnya sunnah, tapi pahalanya lebih gede lagi. Wallahu a'lam bishawab. Banyak pertanyaannya tertulis yang tidak bisa dijawab pada saat ini. Semoga ini dikumpulkan, tim dakwah mengumpulkan. Kami minta dikumpulkan berkali-kali, ternyata tidak pernah dikumpulkan. Jadi saya tidak tahu lagi. Begitulah kelebihan tim kita itu. Seperti tolong dicatat yang rapi, semuanya disampaikan. Karena agar nanti ada pertanyaan yang lebih penting, nanti akan dikupas lagi. Karena banyak segini setumpuk nih pertanyaan begini, ini harus dibaca lagi. Nah, ini makanya nanti perlu dipilah, ada pertanyaan sudah pernah di, jadi mau dipilah-pilah nanti ya. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Doakan Bu pembangunan. Ini ada berita baru, Bu. Pondok Putri mau dimulai. Nah, doanya kencang lagi ini. Belum apa-apa Pondok Putri. Sama SD nanti harus segera membuat di sebelah. Kerjaan baru lagi. Cuma enggak usah pusing. Masa doa berat, Bu, doa? Enggak. Kalau berat sudahlah, Bu, enggak cari minta doa saya. Doain ya setiap malam para bapak. Doa. Jadi kita punya banyak program. Semoga Allah mengirim ahli sur. Yang kedua, semoga sayalah orang. Yang ketiga, semoga Allah memberikan ke Sudah beres nanti gitu ya. Doa semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tuhtir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah yang menyaksikan kami saat ini, kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua ketulusan di dalam beramal. apapun dari kebaikan yang pernah kami lakukan, ya Allah, kami mohon berikan hati kami ketulusan di dalam beramal itu, ya Allah. Dan terimalah amal kami, ya Allah. Jangan sampai ada amal yang pernah kami lakukan tidak Engkau terima, ya Allah. Dan kami mohon, siapapun yang telah berbuat baik di tempat ini, ya Allah, baik berbuat baik dengan pikirannya, atau doa yang mereka panjatkan, atau berinfak dengan hartanya, atau dengan tenaganya, kami mohon, ya Allah, berikan kepada mereka semua ketulusan, ya Allah. Dan berikan keberkahan dalam hidupnya. Lipat gandakan, ya Allah, apa yang telah mereka berikan dari rizki-rizki itu, ya Allah. Sungguh bagimu sangat mudah, dan itulah yang pernah Engkau janjikan, ya Allah. Engkau akan mengganti semua kebaikan yang mereka lakukan. Wahai Zat yang maha kaya, kayakan hati kami, ya Allah. Kayakan hati kami, ya Allah. Kayakan hati kami, ya Allah. Kayakan hati kami, ya Allah. Sehingga akan mudah mensyukuri semua nikmat yang Kau berikan kepada kami. Dan jauhkan kami dari ketamakan dan kerakusan. Ya Allah, jauhkan kami dari ketamakan, ya Allah. Ya Allah, dan mudahkanlah dunia untuk kami, dan jadikan dunia di hati kami. Jangan Kau jadikan dunia, ya Allah, jadikan dunia di tangan kami. Jadikan dunia di tangan kami, ya Allah. Jangan Kau jadikan dunia di hati kami, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, Engkau sungguh maha tahu hati kami. Engkau yang menciptakan hati kami, dan Engkau yang merubah-rubah hati kami. Kami mohon, ya Allah, bersihkan hati kami dari kecintaan kepada dunia, dari kedengkian, dendam, dan sombong serta riya. Ya Allah, Engkau maha tahu tentang kami yang ada di tempat ini. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Yang rezekinya sempit, ya Allah, lapangkan. Yang masih haram, gantilah dengan yang halal, ya Allah. Dan jadikan kebanggaan kami adalah urusan agama dan akhirat. Jangan Kau jadikan kebanggaan kami urusan dunia dan kemerlapnya. Ya Allah, jadikan kebanggaan kami urusan kebaikan akhirat, ya Allah. Jangan Kau jadikan kebanggaan kami adalah dunia dan kemerlapnya. Ya Allah, ya Allah, siapapun yang telah Engkau beri dunia kepadanya, dan telah Engkau beri kemewahan kepadanya, jangan sampai itu semua merusak hatinya, ya Allah. Jangan sampai itu semua merusak hatinya, ya Allah. Dan jadikan itu semua adalah kabar gembira kebaikan untuknya sebelum di akhirat nanti. Jangan Kau jadikan kemewahan, kemegahan itu adalah, ya Allah, siksa yang Kau dahulukan sebelum di akhirat. Ya Allah, Engkau maha tahu tentang kami yang ada di tempat ini, ya Allah. Ya Allah, yang biasa dengan keharaman, ya Allah. Yang biasa dengan keharaman, ya Allah. Mudahkan kami untuk meninggalkannya, ya Allah. Dan ampuni kami semua, ya Allah. Ya Allah, Engkau tahu kebutuhan kami, ya Allah. Urusan syahwat dan lainnya, ya Allah. Syahwat mata kami, syahwat telinga kami, syahwat lidah kami, syahwat yang ada dalam diri kami, ya Allah. Berikan kepada kami, ya Allah, jalan untuk memenuhi syahwat tersebut yang halal, yang Kau ridai, ya Allah. Jangan sampai mata kami memandang yang haram. Jangan sampai telinga kami dengar yang haram. Jangan sampai mulut kami mengucapkan yang haram. Ya Allah, anggota tubuh kami jangan sampai kami gunakan untuk yang haram. Wahai Zat yang menciptakan syahwat, ya Allah, hawa nafsu kami, ya Allah, mudahkan kami untuk meluluhkan dan menundukkan hawa nafsu, ya Allah, agar kami senantiasa mendengar seruan hati kecil kami untuk menuju kemuliaan dan kebaikan. Ya Allah, ya Allah, yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang Kau cintai, orang-orang yang Kau cintai, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, kami mohon, ya Allah, kami mohon, ya Allah, kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua, ya Allah. Berikan kepada kami semua, ya Allah, keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu. Suami istri yang saling mengabdi karenamu. Suami istri yang saling menghargai, saling menghormati, ya Allah. Dan berikan kepada kami kepuasan dengan halal yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, dengan istri yang halal. Dengan rezeki yang halal. Hingga kami tidak butuh lagi dengan yang haram, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari zina dan mukaddimah-mukaddimahnya. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan, ya Allah. Ya Allah, yang saat ini banyak terjadi di sana sini. Dan jika ada di antara yang menyaksikan acara ini atau mendengar suara ini atau yang hadir ada masa lalunya pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ampuni mereka dan tutup aib mereka dan berikan kesadaran kepada mereka, ya Allah. Berikan kesadaran kepada mereka, ya Allah. Dan tutup aib mereka di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Yang sakit, sembuhkan. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, kirimkan ke tempat ini adalah orang-orang ahli surgamu. Kirimkan ke tempat ini untuk berjuang dari ahli surgamu. Dan jadikanlah kami adalah mereka, ya Allah. Dan berikan kepada semua mereka yang berjuang ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Dan panjangkan umur kami semua.